Imam Az-Zuhri rahimahullah berkata kepada Yunus bin Yazid, "Janganlah engkau merasa sombong terhadap ilmu, karena ilmu adalah lembah-lembah. Yang manapun engkau tempuh, dia akan mengalahkanmu sebelum engkau mencapainya. Akan tetapi, ambillah ilmu itu bersamaan dengan perjalanan siang dan malam. Dan janganlah engkau mengambil ilmu sekaligus, karena barang siapa yang mengambil ilmu sekaligus akan hilang pula sekaligus. Akan tetapi, ambillah ilmu itu sedikit demi sedikit bersamaan dengan perjalanan siang dan malam." Dinukil dari Awa'id al-Talab, karya Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjas.